Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita bersyukur boleh memasuki masa-masa liburan, satu kesempatan yang baik, Saudara, ya. Kita memanfaatkan waktu-waktu untuk bersama dengan keluarga. Ya, waktu liburan ya ini bukan kemudian menjadi waktu yang kita mencari kesibukan yang baru, tetapi alangkah baiknya kita berelasi, kita memberikan waktu secara khusus kepada keluarga. Dan di saat-saat seperti ini, Saudara, ya, saya merasakan sukacita boleh berjalan-jalan dengan anak-anak, bahkan sepanjang hari boleh ngobrol, Saudara, ya, dengan anak-anak, menanamkan nilai-nilai yang baik, apa yang diajarkan oleh Tuhan. Ini hal yang luar biasa, Saudara, ya, dan ini kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-13. Ulangan pasal yang ke-13. Kalau sudah mendapatkannya, Saudara, kita akan baca secara bergantian. Ulangan 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kita baca secara bergantian. Saya akan membaca terlebih dahulu dari pasal 12 ayat 29, ya. Peringatan terhadap penyembahan berhala dan ibadah yang sesat. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu. Pasal 13 ayat 1 sampai ke-5 kita baca secara bergantian. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpin itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nabi atau pemimpin itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini kita pahami sebagai satu peringatan, satu tanda, hati-hati sekali waktu ketika engkau menduduki tanah perjanjian. Jadi konteksnya adalah bangsa Israel yang keluar dari perbudakan di Mesir dipimpin oleh Tuhan, ya. Dia sudah mendapatkan keajaiban-keajaiban, bagaimana 10 tulah diberikan kepada Mesir. Perjalanan 40 tahun menuju tanah perjanjian dengan begitu banyak tanda itu dilakukan. Dengan kata lain, kebenaran firman Tuhan ini diberikan kepada mereka yang sudah melihat karya Tuhan. Kepada mereka yang seharusnya menjadi umat Tuhan secara total. Kita tahu akhirnya dari seluruh orang yang keluar dari perbudakan itu, berapa orang yang keluar, yang masuk tanah perjanjian, Saudara? Berapa orang? Hanya 2 orang. Ya. Hanya 2 orang. Kaleb dan Yosua. Semuanya mati di padang gurun. Tetapi generasi yang baru itu pun, saudara, generasi yang harus diberitahukan bahwa sesungguhnya Tuhan yang sudah menolong engkau, Tuhan yang memberikan tanah perjanjian. Namun dikatakan hati-hati, ya, pasal 12 ayat yang ke-13, pasal 12 ayat yang ke-30 dikatakan, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka, gitu ya, setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu. Ini dalam pengertian Musa berkata kepada umat Israel, hati-hati nanti di tanah perjanjian ada orang-orang yang akan menyesatkan. Kemudian saudara, yang kita perhatikan, yang sungguh sulit kita pahami sesungguhnya ini saudara, ya. Kenapa saya katakan sulit? Karena firman Tuhan berkata, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan membujuk, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain. Saudara, ini bayangkan kalau kita menjadi orang percaya bahwa Yesus itu juru selamat, kita beribadah kepada Tuhan, dan kemudian dengan konteks Musa, kemudian Musa berkata kepada saudara, dari tengah-tengahmu akan muncul seorang nabi yang dia mengadakan satu mujizat atau nubuatan dan itu terjadi. Saudara, sulit enggak kita menolak kondisi yang demikian? Bisa tersesat enggak? Kalau kemudian saudara ada orang yang luar biasa tampil, kemudian apa yang dikatakannya terjadi, dia berkata hari ini hujan, ternyata hari ini benar hujan. Hari ini terang, terang juga. Hari ini akan terjadi gempa bumi, terjadi beneran. Saudara bayangkan kalau yang dikatakannya itu terjadi, maka kita bisa tersesat mengikuti dia, saudara. Tapi kalimat ini dengan begitu jelas. Kalau ada seorang yang membelokkan imanmu, yang mengajak engkau beribadah, namun bukan kepada Allah, Yehova itu, hati-hati saudara. Karena Tuhan sedang menguji imanmu. Saudara, kalau kita membaca bagian berikutnya, jauh lebih sulit lagi saudara, ya. Karena dikatakan ayat yang ke-6, apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anak perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam. Untuk apa saudara, ya? Menyembah Allah lain. Dengan kata lain, pada alinea pertama ini dikatakan ada orang di antara kita yang akan menjadi penyesat. Tetapi Alkitab juga berkata bahkan kemungkinan besar itu bisa anak-anakmu, bisa pasanganmu. Dengan kata lain, Alkitab ingin berkata dirimu juga bisa menjadi penyesat. Alinea yang ketiga, kalau kita membaca kemudian ayat yang ke-12 diberi contoh, ada kota yang sudah tersesat. Ada suku bangsa umat pilihan Israel yang tersesat. Dan engkau harus memunahkan, dengan tanganmu engkau harus membunuh mereka. Saudara, ini hal yang sulit saudara, ya. Kalau dikatakan, penyesat itu orang yang dari tempat lain, dia datang kepadamu membuat ajaran lain, itu kita bisa mendeteksi dengan mudah. Tapi kalau dikatakan dari tengah-tengahmu, bahkan saudaramu, itu bisa menjadi penyesat. Sulit gak saudara kondisi seperti ini saudara? Sulit gak? Sulit sekali. Mungkin gak kalau pasangan kita, anak kita kemudian jadi penyesat? Kalau kita membaca bagian ini, tanganmu sendiri yang harus membunuh. Dengan tanganmu sendiri, engkau yang pertama membunuh. Saudara, ini mengerikan, saudara. Itu sebabnya, saudara, kalau kita membaca bagian ini, maka satu kesimpulan, sesungguhnya, kalau hari ini saya dan saudara tidak tersesat, saya dan saudara tidak menjadi penyesat, itu sesungguhnya anugerah Tuhan. Saudara, kita ini orang yang gampang tersesat. Kita ini mudah tertipu. Kemarin kita ada waktu sebentar, kita jalan-jalan di keraton waktu liburan, saudara ya, bersama rombongan. Jalan-jalan muter, setelah itu keluar, langsung ada orang-orang yang main sulapan, saudara ya. Saudara, saya melihat, memperhatikannya, hanya kalung terus dengan ring gitu, saudara ya, dijatuhkan. Kan jatuh, saudara ya. Ini kalung, ada ring dimasukkan, dijatuhkan, ya jatuh, saudara ya. Tapi dengan cara tertentu, dengan gaya tertentu, dia berkata, simsalabim, bisa nyangkut, saudara. Kita disuruh nyoba, coba, kamu coba, gak bisa-bisa, saudara. Terus ngomong gini, namanya pedagang, saudara ya, beli, nanti kamu saya ajarin. Harganya berapa? Sekian gitu ya. Ditawar tuh ya, namanya orang dagang, kita tawar. Oke, kalau ditawar enggak diberitahu triknya. Waduh, kalah dong saudara ya. Ngapain kita beli barang kemudian enggak bisa mainin. Kalau mau harganya sekian, kalah deh kita. Akhirnya anak-anak semua beli saudara ya. Terus diberitahu, ini tekniknya, posisi tangannya harus begini, gerakannya harus begini. Nah, ini bisa nyangkut begitu saudara ya. Saudara, begitu mudah kita tertipu. Malamnya ada waktu kesempatan kita makan mie godok, saudara ya, di tengah alun-alun. Ya, wah, nunggu sambil ada yang main pantomim. Pantomim selesai, belum datang mie godoknya, rame, saudara ya. Boleh mampir nanti, saudara ya, kalau jalan-jalan ke Jogja. Ada seorang yang cukup tua, dia bermain sulap. Boleh nggak saya mengisi waktu, Bapak Ibu, sambil menunggu makanan? Dia bermain sulap lagi, saudara. Tapi saya cuma minta seikhlasnya saja. Dia bermain kartu dengan begitu indah. Tiba-tiba kartu dengan cepat dia bisa tunjukkan. Tahu-tahu kartunya ada di pohon, saudara ya. Kita bengong gitu aja, saudara ya. Saya ingin katakan begitu mudah kita dibohongi, saudara ya. Saudara, ingat gak waktu kapan saya pernah tampilkan satu gambar ya. Kalau ingat itu gambarnya itu gak ada gambar lingkaran-lingkaran, tengahnya gak ada hitamnya. Tapi kalau dilihat sepertinya ada hitamnya. Saya ingin katakan panca indera kita, otak kita itu mudah ditipu. Jangan pernah mengandalkan kemampuan diri. Ketika kita mengandalkan diri kita, maka yang terjadi adalah kita mudah sekali tertipu. Itu sebabnya kalau hari ini kita masih datang kepada Allah yang benar, Allah Tritunggal. Sekali lagi, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita hari ini bisa percaya Yesus yang disalib, Yesus yang menebus saudara dan saya, Yesus yang mencurahkan darahnya di kayu salib, Dia yang memberikan Roh Kudus-Nya, dan aku percaya Dia juru selamat. Saudara, saya ingin katakan, kalau saudara punya iman demikian, itu pun anugerah Tuhan. Kemarin saya coba iseng-iseng buka di Google, saudara ya, cari tentang apa itu ajaran sesat, apa itu penyesatan. Saudara, saya baca, ya saya kira-kira ngerti, kira-kira gitu ya. Tapi yang membuat saya sedikit tergelitik itu komentarnya, saudara. Saudara, di situ ajaran sesat menurut Kristiani. Saya buka. Saudara, setiap komentar di bawahnya, saudara ya. Kalau orang yang gak suka orang Kristen, aduh ngomongnya sudah gak usah dijawab, gak usah dibaca deh, saudara ya. Omongnya bisa kasar, bisa betul-betul menghina, ya sudah itu namanya orang gak percaya, saudara ya. Dia ngomong yang disalib bukan Yesus, itu Yudas, ini begini, begitu, ya sudahlah. Gak perlu kita tanggapin ini. Namun yang membuat saya mengelus dada, ada orang-orang yang merasa dirinya Kristen, yang merasa dirinya membela Yesus. Tapi ketika dia menulis respon, ketika ada cacian, dia balas dengan kata-kata yang kasar juga. Nah, ini menurut saya ini kelihatannya Kristen. Tapi menurut saya ini orang yang tidak mengenal siapa Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa tersesat secara langsung karena ada penyesatan, tertipu. Kita bisa tersesat karena ada kemarahan dalam diri kita, kebencian dalam diri kita, dendam dalam diri kita yang kemudian membuat kita sepertinya kita mengenal Tuhan. Tapi sesungguhnya pemikiran kita adalah pemikiran yang sudah tidak lagi lurus, sudah sesat. Saudara, apa yang seharusnya kita waspadai? Apa yang seharusnya sikap kita agar kita tidak mudah tersesat? Saudara, yang pertama adalah tidak bisa kita hindari. Supaya kita tidak tersesat, kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Saudara, kalau orang berkata bahwa aku orang Kristen, aku mau membela Tuhan, mari kita cermati. Orang-orang dalam perdebatan tadi yang saya katakan di internet, saudara, dia mengatakan kamu ini orang yang sesat, kamu gak kenal Yesus. Kelihatannya dia membela Tuhan. Tapi pertanyaannya, orang seperti ini kira-kira kenal Tuhan gak? Apakah Tuhannya perlu dibela? Saya tanya kepada saudara. Saudara, kalau mengaku orang Kristen, Yesus juru selamatmu, Yesus itu perlu kamu bela, Yesus perlu saudara bela, atau saudara yang akan dilindungi, dibela oleh Tuhan? Mari kita camkan. Yang benar mana, saudara? Yang benar yang mana, saudara? Ya? Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk kekristenan itu dibela. Ajaran Tuhan tidak perlu kita bela. Perlunya kita ikuti, kita lakukan. Oh, Tuhan ngajarin kasihilah musuhmu. Enggak perlu kita caci dengan mereka. Emang kalau kita mencaci mereka, kita membodoh-bodohkan mereka, kemudian mereka bisa bertobat? Atau mereka justru tambah benci sama kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengenal siapa Tuhan kita, maka perbuatan kita pun seharusnya menjadi satu perbuatan yang bergantung kepada Tuhan. Tidak lagi semaunya sendiri. Firman Tuhan dengan jelas berkata, kasihilah musuhmu. Tidak bisa disangkal itu, saudara. Yesus pun mengasihi para penjahat. Ya, Yesus juga mengasihi para tentara yang menyalibkan dia. Yesus pun mengampuni murid-muridnya. Kalau hari ini saudara dan saya berkata aku kenal Tuhan, tetapi di hati kita ada kebencian, ada dendam, ada kemarahan, ada iri hati, maka saya berani katakan sebentar lagi kita akan tersesat. Munculnya penyesat itu dari mana? Musa pun ya, ketika dia sebelum dipanggil oleh Tuhan, ya, katakan Musa ketika dia tahu bahwa dia akan menjadi pemimpin umat, dia mulai dengan kasih kepada saudaranya, dia membunuh tentara Mesir. Iya kan? Ada perselisihan di antara tentara yang menganiaya orang Israel, kemudian dia melihat kanan kiri enggak ada orang, dia bunuh. Tapi pertanyaannya, itu caranya siapa? Itu kemauannya siapa? Kemauannya Tuhan atau kemauannya dirinya sendiri? Musa harus dididik terlebih dahulu. Harus dibuang ke padang gurun. dan dia harus mengenal siapa Tuhannya. Baru kemudian dia dijadikan pemimpin umat, dijadikan nabi. Saudara, kalau tidak mengenal Tuhan, maka yang terjadi adalah penyesatan. Berapa masa yang ketika dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, ada orang-orang yang menyesatkan. Dia sudah tahu Tuhan yang memimpin, dia sudah tahu mujizat-mujizat, tapi dia berkata, untuk apa kita mengikuti Musa? Kita akan mati kelaparan di padang gurun. Lebih baik kita kembali ke Mesir. Mati di hadapan kuali yang penuh makanan. Lihat saudara, penyesat muncul dari dalam. Kemudian saudara-saudara dari Musa pun pernah akan menjadi penyesat. Dia iri hati kepada Musa. Emang firman Tuhan hanya melalui kamu saja? Kami-kami tidak mendengar firman Tuhan. Tuhan marah dan kemudian siapa itu? Miriam ya. Miriam dan Harun dikutuk kena sakit kusta. Tetapi Musa memberikan pengampunan dan Tuhan menyembuhkan. Saudara, penyesatan itu bisa terjadi dari antara kita. Bisa terjadi dari anak-anak kita, pasangan kita, bahkan penyesatan itu bisa terjadi melalui saya. Saudara mesti berani katakan begitu. Kalau hati kita mulai ada iri, kebencian, kemarahan, sekalipun engkau mengaku secara kognitif mengenal Tuhan, tapi hatimu penuh dengan kedengkian, maka engkau akan menjadi orang yang tersesat. Itu sebabnya saudara, sekali lagi kembali ke pendahuluan. Kalau kita tidak tersesat, itu karena anugerah Tuhan. Kalau kita menjadi umat Tuhan, ikutilah, kenallah Tuhan Yesusmu. Saudara, cara mengetahui uang palsu itu bagaimana saudara? Kalau saudara diberi uang dolar Australia palsu, tapi saudara gak ngerti dolar Australia yang asli, saudara bisa bedakan gak yang asli sama palsu? Kalau saudara tidak pernah mengenal uang dolar Australia yang asli, saudara diberi yang palsu pun, oh iya, saudara akan tersesat. Kalau saudara mengerti, sudah biasa pegang rupiah yang asli, ya saudara sudah biasa, sudah perhatikan gitu ya, nggak usah diajarin karena saudara sudah cukup mengenal. Begitu dikasih uang rupiah palsu, saudara akan tahu. Itu pula yang seharusnya ada dalam hati saya dan saudara ketika berkata bahwa kita mengenal Tuhan, maka seharusnya bukan hanya secara kognitif tetapi dalam perilaku kita, dalam perbuatan kita menunjukkan orang yang mengenal Tuhan, mengikuti perkataannya. Bagian yang kedua, bagaimana sikap kita agar kita tidak tersesat oleh penyesatan itu, tidak terseret oleh penyesatan adalah, pertama, kenallah Tuhanmu. Yang kedua, boleh tampilkan saudara ya, taatlah, ikutilah dengan ketaatan yang tulus. Kalau Tuhan berkata, jangan ada benci di hatimu, jangan ada iri di hatimu, jangan ada dendam di hatimu. Kalau saudara masih ada, maka dengan mudah kita akan terseret oleh penyesat. Saudara, beberapa waktu lalu kami jalan-jalan ya, kami ada retreat keluarga ya, yang tahunan kami adakan. Saudara, betul-betul ini menjadi retret keluarga bagi kami yang spesial, saudara ya. Spesial karena ada banyak kejutan-kejutan. Namun yang luar biasa adalah saya melihat begitu banyak kasih karunia Tuhan yang dicurahkan dalam pertemuan keluarga kami. Saudara, dari pembiayaannya, tidak biasanya, saudara ya. Biasanya rekan saudara-saudara tertentu dia mempunyai dana dan biasa membiayai. Tapi kali ini kami mengalami kesulitan. Tapi Tuhan juga memberikan cara tertentu sehingga dana itu dicukupkan. Tempat yang biasanya kami pakai itu relatif sederhana, saudara ya, biasanya. Kali ini sedikit lebih baik. Jadi ada kejutan-kejutan, walaupun kami punya kesulitan, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain, saudara. Namun yang membuat kami betul-betul surprise karena kali ini terjadi percekcokan, saudara ya. Ketika rapat keluarga, baru kali ini cici saya marah dengan begitu luar biasa. Saudara, kenapa itu sebabnya? Karena menyimpan kejengkelan, saudara. Melihat hanya sisi negatif dari koko saya. Namun yang membuat saya luar biasa bukan terjadi pertengkarannya, saudara ya. Belum sampai pertengkaran itu usai atau pertengkaran itu memuncak, dengan begitu cepat Tuhan menyatakan anugerahnya. Kami segera merasakan bagaimana kami orang yang salah, bagaimana Tuhan yang begitu baik, bagaimana anugerah Tuhan menjaga keluarga kami. Air mata segera mengalir. Tuhan hadir. Saudara, saya sering mendengar kalau ada keluarga cekcok, saudara ya, biasanya terus gak mau ngomong gitu ya. Boro-boro kalau sehari bisa tahunan gitu ya. Ada yang ngomong putus hubungan keluarga gitu kan, saudara ya. Ini terjadi percekcokan yang menurut saya cukup signifikan, saudara. Namun yang saya lihat bukan percekcokannya. Kasih karunia Tuhan dicurahkan dalam pertemuan pada waktu itu. Saudara, apa yang menyebabkan kasih karunia Tuhan dicurahkan? Saudara, ketika percekcokan ya, saya ini bersyukur, saudara ya, walaupun saya paling muda, anak paling kecil, seringkali diminta masukan, seringkali dijadikan wasit, saudara ya. Walaupun ini cici sama koko saya, tapi saya selalu dijadikan wasitnya. Kalau saya ngomong stop, stop dulu, stop, stop, itu diem semua, saudara ya. Saya stop, stop, saya dalam hati saya cuma ngomong gini, Tuhan saya mesti ngomong apa? Tuhan saya mesti melakukan apa? Tuhan tolong kami. Itu yang ada dalam hati saya, saudara ya. Saya cuma ngomong, sudahlah. Bukankah kita melihat pekerjaan Tuhan yang baik? Bukankah kita harus berpikir hal yang positif terhadap orang lain? Saudara yang dikasihi Tuhan, acara yang biasa tenang kemudian memuncak akan terjadi perselisihan segera redam. Karena kami menyadari kami ini orang yang mendapat anugerah Tuhan. Kami ini orang yang harus dengan taat mengasihi musuh. Apalagi mengasihi saudara. Saudara, kalau saya mengingat itu, saya bukan mengingat permasalahannya, tapi saya melihat Tuhan itu baik. Ketika kita mau mendengar suaranya, ketika kita mau mengikuti ketaatan dengan tulus, mengasihi saudara kita, masalah yang besar hilang langsung. Sebelum pulang, saya rangkul cici saya, karena cici saya kan agak kecil gitu ya. Saya pegang pundaknya, saya ngomong, sudahlah. Kamu tidak boleh berpikir negatif. Kamu harus menyadari bahwa kasih karunia Tuhan lebih besar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Saudara, saya tidak menutup mata ada masalah. Tetapi saya melihat, ketika kita mau berusaha taat dengan satu ketulusan, maka Tuhan melindungi umat-Nya. Itu sebabnya, saudara, ketika kita mengalami permasalahan, bahkan mungkin kemarahan dalam hati kita, pertanyaannya begini, saudara, ingat enggak, sadar enggak pada peristiwa itu ada Tuhan di sana? Ingat enggak bahwa firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia. Jangan kemudian berkata, wah pokoknya saya jengkel, saya marah. Terus kemarahan ini dipupuk, saudara. Kalau kemarahan itu yang dipupuk, yang terjadi adalah hati-hati, kita akan tersesat. Kita mulai membela diri, mulai pakai akal kita, kepandaian kita, dan ujung-ujungnya, saudara, bukannya kita tambah benar, tapi kita tambah salah, tambah tersesat, saudara. Itu sebabnya, supaya kita tidak mudah terseret oleh penyesatan adalah, ikutilah dengan ketaatan yang tulus. Ketika kita mengenal siapa Tuhan kita, apa yang dikatakannya, maka ikutilah dengan ketaatan yang tulus. Dan yang terakhir, saudara, agar kita tidak mudah untuk terseret oleh penyesatan, selain kita harus mengikuti, kita mengenal Tuhan kita, jangan mudah tertipu, jangan mudah terseret, terombang-ambing oleh arus dunia ini. Memang akan ada nabi palsu, memang akan ada penyesatan, saudara, dan itu diizinkan Tuhan untuk mencobai kita. Bahkan itu akan muncul dari tengah-tengah kita. Ini mengerikan sekali, saudara. Karena itu, saudara, kembali lagi ke pendahuluan. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini saya dan saudara pegang teguh iman kepada Tuhan, mau mengikuti Dia, terus apapun yang terjadi, oke, ada masalah, ada kesulitan, saya tidak mau melepaskan Tuhan. Saudara, dari Matius pasal yang kelima, saya ajak kita melihat, maksud saya pasal ketujuh, saudara, ya. Matius pasal yang ketujuh, mari kita melihat Matius pasal yang ketujuh, saudara. Bukan hanya Musa memperingatkan kepada umat Israel, tetapi Yesus Tuhan kita juga sudah memberikan peringatan. Pada masa yang akan datang, akan ada para penyesat, ada pengajaran-pengajaran yang sesat. Matius pasal 7 ayat yang ke-15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon-pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20 yang perlu kita garis bawahi. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara, mengenal suatu ajaran itu benar atau salah, kita bisa melihat hasilnya, buahnya. Saudara, mungkin saudara ada yang pernah melihatnya. Guru-guru tertentu, ya, bahkan dia mengatakan dirinya guru agama, begitu ya, agama tertentu, tapi dia mengajarkan, ayo kita bunuh orang lain, nah, ya, ayo kita hancurkan orang lain. Saudara, kalau dia mengatakan dirinya guru, terus dia dipimpin oleh kemarahan emosi dalam dirinya, saudara sudah bisa lihat, ini buahnya apa? Iya kan? Kalau ada ajaran agama yang kemudian hanya untuk kepentingan kelompoknya, untuk kepentingan dirinya sendiri, karena rasa kemarahan, kebencian, iri hati, saudara bisa lihat, itu pasti penyesatan. Kalau kita membuat satu ajaran, atau kita membuat satu kegiatan, kemudian kita menjadi pemimpin, dan itu kita pakai untuk keinginan kita, itu pun penyesatan. Itu sebabnya ketika kita menjadi orang Kristen, kita diajar untuk mengosongkan diri, untuk mengasihi orang lain, untuk mengutamakan orang lain. Nabi palsu itu seperti serigala yang berbulu domba. Bahkan mereka pun, ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, penyesatan akan selalu ada. Perjanjian lama, Musa sudah memberikan peringatan itu. Kalau nanti kamu masuk tanah perjanjian, di sana ada penyesatan. Perjanjian baru, Yesus juga memberikan peringatan. Akan ada nabi-nabi palsu. Dan salah satu cara mengujinya, hasilnya, buahnya, kita lihat saja. Apakah itu semakin membuat kita semakin serupa Tuhan? Atau semau kita sendiri? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau membaca bagian ini, maka kita bisa melihat, saudara ya, atau paling tidak kita itu berefleksi diri. Apakah yang sudah saya hasilkan? Enggak usah nilai orang lain, saudara ya. Jangan ngomong, oh dia penyesat, oh gini, enggak usah ngomong sejauh itu, saudara ya. Lihat diri kita sendiri. Apakah saya ini tersesat? Apakah saya ini penyesat? Apa yang buah yang ada dalam diri kita? Apakah kita semakin bisa mengosongkan diri, mengutamakan orang lain? Apakah kita semakin bisa sabar? Oh saya bisa Pak, aktif pelayanan, tapi sementara. Oh bisa Pak, saya sabar, sementara saja. Kalau kita membaca Yohanes 15 ayat 16, maka firman Tuhan berkata demikian, saudara ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dan buah yang dihasilkan oleh orang yang benar-benar dia menjadi umat Tuhan, buahnya itu tetap. Bukan seperti serigala berbulu domba. Kelihatannya domba, tapi sementara sebenarnya dalamnya serigala. Buah yang kita hasilkan dalam diri saya dan saudara seharusnya adalah sesuatu yang permanen, tetap. Dari hari ke hari kita semakin sabar. Dari hari ke hari semakin tidak ada dendam dalam diri kita. Enggak ada kebencian. Enggak ada keegoisan. Berani berkorban untuk orang lain. Pikiran kita tidak lagi, pokoknya saya untung. Pokoknya saya untung. Pikiran seperti ini sama persis ya. Kalau orang dewasa pikirannya pokoknya untung, kalau anak kecil pikirannya semua untuk saya, ini milik saya. Nah ini pikiran-pikiran yang egois. Dan pikiran-pikiran seperti ini menjadi sumber permasalahan kita tersesat. Mari kita melihat diri kita. Apakah kita sudah menghasilkan buah semakin serupa dengan Kristus, atau kita semakin jauh dari Tuhan? Saudara sendiri yang mengerti. Dan waktu akan membuktikan tersesat atau tidakkah dalam kita mengikut Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, firman yang cukup sulit kami pahami. Karena di tanah perjanjian, di antara suku Israel, muncul para penyesat. Bahkan penyesatan bisa muncul dari kerabat dekat. Itu artinya kami sangat rapuh. Bahkan diri kami bisa menjadi penyesat. Tuhan, kasihanilah kami. Tolonglah kami agar kebenaran firman-Mu terus menjaga, melindungi kami. Anugerah-Mu membungkus kami agar hati kami dihindarkan dari kemarahan, kebencian, dendam, keegoisan, sifat-sifat duniawi yang seringkali membawa kami semakin jauh dari Engkau. Tuhan, berikan kami kekuatan melalui firman-Mu yang mengubah kami, yang menolong kami untuk menjadi umat pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap kami senantiasa mengoreksi diri kami sendiri. Buah apa yang sudah kami hasilkan setelah bertahun-tahun mengikut Tuhan? Adakah kami menjadi orang yang lebih giat, lebih semangat, lebih bertanggung jawab, lebih memahami orang lain, lebih peduli orang lain, berani berkorban demi orang lain? Tuhan, biarlah kasih-Mu mengubah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.